takkan mau pergi. Biar nyonya mati, aku tetap saja sudah jadikan teman cinta kedamaian. Bukan benih cinta, kasih sayang. Kita tua ini ku jadikan saksi mati. Kata-kata suci yang disuarakan sang malam. Saat nyonya antarkan ke wanita.